Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita masih membahas tentang contoh penggunaan kaidah mufrad mudhaf yufidul umum dan jamak mudhaf yufidul umum. Di antara contoh yang lain tentang mufrad mudhaf yufidul umum adalah perkataan penulis rahimahullah ta'ala fa'amu min dhalika wa ashmal, dan yang lebih luas dan lebih lengkap dari contoh millata Ibrahim adalah firman Allah ta'ala lama dhaqar al-anbiya, setelah menyebutkan para nabi, Allah katakan ula'ika alladhina hadallahu, mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, fabihudahu muqtadih, maka hendaklah engkau mengikuti petunjuk-petunjuk mereka. Maka di sini ada mufrad mudhaf hudahum. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti semua yang semua petunjuk yang diberikan oleh para utusan. Yang petunjuk yang diberikan oleh para utusan itu isinya adalah ilmu yang bermanfaat, akhlak yang suci, amal yang soleh, dan perilaku yang lurus. Dan ayat ini, Al-An'am 90, adalah salah satu dalil untuk satu kaidah yang terkenal, yaitu anna syar'a man qablana syar'un lana malam yarid syar'una bi khilafihi. Ya, syariat umat-umat terdahulu sebelum kita adalah syarat untuk kita, selama tidak terdapat dalam syariat kita perkara yang menyelisihinya. Di antara dalil kaidah ini adalah Al-An'am 90. Fabihudahum muqtadi. Wa syarat anbiya as-sabiqin, dan syarat para nabi terdahulu adalah petunjuk mereka dalam pokok-pokok agama yaitu akidah, dan cabang-cabang agama yaitu fikih. Contoh yang lain untuk penerapan kaidah ini adalah firman Allah wa anna hadza siratun mustaqima, dan ini adalah jalanku. Sirat di sini mufrad mudhaf yufidul umum. Mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, dalam kalian mengikutinya. Wa hadza ya umum. Sirati di sini bersifat umum, mencakup semua yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya, baik yang Allah perintahkan untuk dikerjakan atau Allah perintahkan untuk ditinggalkan, untuk diyakini dan supaya orang untuk ingkiat patuh. Dan dalam ayat ini Allah menisbatkan sirat kepada dirinya, sirati, dikarenakan sirat, dikarenakan Allah lah Allah lah yang memasang jalan tersebut untuk hamba-hambanya. Namun terkadang sirat itu Allah nisbatkan kepada alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat, sebagaimana dalam firman Allah sirat alladzina an'amta alaihim. Kenapa jalan itu Allah nisbatkan kepada orang yang Allah beri nikmat di kaunim, karena mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan tersebut. Maka jalan orang-orang yang Allah beri nikmat itu para nabi, siddiq, syuhada dan salihin adalah ilmu, akhlak dan sifat serta kegiatan yang itasifu bihi, menjadi sifat yang tidak lepas dari diri mereka. Demikian juga contoh yang lain adalah wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah seorang itu menyekutukan Allah ketika beribadah kepada Rabbnya. Ibadati rabbi di sini mufrad mudhaf. Maka tercakup dalam ayat ini semua macam-macam ibadah yang nampak ataupun yang tersembunyi, ibadah keyakinan, ibadah dan ibadah amal. Kama anna wasafallahu anna wasfallahi rasulihi, sebagaimana sifat yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut sifatnya adalah seorang hamba, yang hamba ini dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya adalah ya kama anna wasfallahi li rasulil ubudiyah al mudhafati ilallahi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat untuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, dan hamba di sini dinisbatkan kepada Allah, yaitu dalam firman Allah subhanalladzi asra bi abdihi, maksudnya zat yang telah memperjalankan di waktu malam bi abdi hambanya. Abdi di sini mufrad mudhaf, memberikan makna luas. Contoh yang lain adalah in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu-ragu tentang wahyu yang kami turunkan pada hamba kami. Abdina mufrad mudhaf. Tabar kalau nazzal furqan ala abdihi, maksudnya zat yang telah menurunkan Al-Qur'an ala abdi pada hambanya. Nah, apa makna mufrad mudhaf untuk kata-kata hamba Allah, abduhu? Jawabannya kata-kata Abdullah dan semisalnya menunjukkan annahu bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat telah menunaikan semua sisi-sisi peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu nala, di mana beliau mendapatkan asfal maqamat, kedudukan yang paling mulia dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, li jami'i maqamatil ubudiyah, jika dibandingkan dengan nala asrafal maqamati bi tawfiyatihi li jami'i maqamatil ubudiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut abduhu karena beliau menyampaikan semua semua makna penghambaan, dan dengan itu maka beliau mendapatkan nala asrafal maqamat, kedudukan yang paling mulia, dikarenakan beliau menunaikan semua unsur-unsur penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukalah, maka kata-kata abduhu itu menunjukkan bahasanya Nabi adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang totalitas dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abdah, bukankah Allah Subhanahu wa taala mencukupi hambanya? Hamba di sini mufrad mudhaf, bukan makna umum. Maka kita simpulkan bahwa jika seorang hamba itu akwa, semakin kuat dalam masa menunaikan hak-hak penghambaan, maka cukupan yang Allah berikan kepadanya akan lebih lengkap dan lebih sempurna. Wa manaqasa minha, dan jika ubudiyah itu berkurang, naqasa minal kifayah, maka jaminan kecukupan yang Allah berikan itu juga berkurang, biasa berbanding lurus dengan kondisi berbanding lurus dengan kondisi penghambaan. Kalau seorang itu penghambaannya sempurna, maka kifayah dari Allah sempurna. Jika seorang itu penghambaannya sedang-sedang, maka kifayah dari Allah sedang-sedang. Dan jika seorang itu penghambaannya adalah pas-pasan, maka kifayah dari Allah juga pas-pasan. Kemudian contoh yang lain adalah wa ma amruna ila wahidatun kalam hilbil basar, dan tidaklah keputusan kami dengan kiamat kecuali cuma seketika saja sebagaimana kejepan mata. Inama qauluna, hanyalah ucapan ucapan kami, bisya'in pada sesuatu, jika kami menginginkannya maka kami ucapkan padanya kun, maka fayakun akan terjadi. Yashmul, kata-kata amruna di sini mencakup semua perintah-perintah Allah, baik perintah qadari sama dengan takdir dan perintah kauni. Wa tafil Qur'ani syai'un katsir, dan ini satu hal yang sangat-sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Maka kesimpulannya sebagaimana kaidah yang telah kita baca, bahwasanya mufrad mudhaf itu memberikan makna umum, demikian juga jamak mudhaf itu memberikan makna umum. Dan hal ini juga telah Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan dalam hadisnya. Ya, kemarin telah kita baca. Yaitu ucapan assalamu alaina wa alai badil salihin fa innakum idza qultum dzika salamtum ala kulli abdin salihin min ahli samai wal ardi. Maka di sini Nabi menyampaikan kepada kita jamak mudhaf yufidul umum ibadallah. Maka kalian telah mendoakan keselamatan untuk ibadallah, jamak umum. Jamak mudhaf yufidul umum. Sehingga maknanya maknanya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya jamak mudhaf itu yufidul umum. Ini di halaman 22. Assalamu alaina wa alai badil salihin, dan Nabi katakan jika kalian mengucapkan ini maka kalian doakan semua orang yang saleh. Ibadallah salihin, ibadallah di sini jamak mudhaf dan maknanya adalah luas. Kemudian kita lanjutkan dengan kaidah ke-11. Kaidah 11, kama anna al-mufassira lil-Qur'ani yura'i madalat alai alfadhuhu mutabaqatan wa mataqala fi dhimniha fa'alai ay ra'ya lawazima tilkal ma'ani wa mastata'ihi minal ma'ani alati lam yusari al-lafzu bidhikriha. Sebagaimana seorang yang tidak mentafsirkan Al-Qur'an, memperhatikan kandungan redaksi Al-Qur'an secara mutabaqah dan apa yang termasuk ke dalam bagiannya, fa'alaihi, maka dia berkewajiban untuk memperhatikan ayra'i lawazim tilkal ma'ani, konsekuensi dari makna yang telah disampaikan. Bermastata'ihi, demikian juga adalah dia memperhatikan dorongan yang muncul minal ma'ani, dari terwujudnya makna-makna tersebut. Alatun lam yusari alabdu bidhikriha, yang redaksi ayat atau hadis sebenarnya tidak menegaskan pembahasan tentang hal tersebut. Maka hadis kaidah ini bicara tentang tiga jenis dalalah. Dalalah itu ada tiga jenis, bagaimana sampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Qawaidul Muslah. Yang pertama adalah dalalah mutabaqah. Kemudian yang kedua adalah dalalah ad-dhimni atau tadammun. Kemudian dalalah kafarah. Ya, maksud saya ada tiga dalalah, dalalah mutabaqah, dalalah tadamun, kemudian dalalah lawazim atau iltizam. Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata rumah. Ketika disebut kata-kata rumah, maka kata-kata rumah ini menunjukkan pada satu makna secara mutabaqah, secara keseluruhan. maka ketika disebut kata-kata rumah, maka kita bisa membayangkan rumah secara utuh. Ada pondasinya, ada temboknya, ada atapnya, dan seterusnya. Ini namanya dalalah mutabaqah. Kemudian yang kedua adalah dalalah tadammun. Adalah penunjukan satu lafaz terhadap salah satu maknanya. Atau salah satu unsur pembentuknya. Ketika dikatakan rumah, maka yang terbayang adalah tembok. Rumah mewah dibayangkan tembok megah. Kemudian yang ketiga adalah adalah iltizam, melihat lawazim perkataan seseorang. Konsekuensi dari perkataan seseorang. Ketika disebut rumah, maka kita bisa bayangkan adanya tukang bangunan. Maka adanya tukang bangunan itu adalah konsekuensi dari dibangunnya sebuah rumah. Gak mungkin ada rumah tegak berdiri tanpa ada yang membuatnya. Belum dilanjutkan, saya agak ngantuk. Mungkin ada yang tanya. Buka forum tanya jawab aja. Baik pelajaran usul tafsir atau buat kaidah yang beberapa kaidah yang baru telah kita baca. Sudah jelas sepi. Yang mana yang belum jelas? Menafsirkannya dengan nisfu sya'ban. Jumlah kali tafsir Lailatul Mubarakah itu adalah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ikrimah menafsirkan Lailatul Mubarakah dengan malam nisfu sya'ban, berarti di bulan Sya'ban. Namun pendapat Ikrimah dalam ini dinilai sebagai pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, karena berdasarkan dalil-dalil tentang masalah nuzul Quran jelas bahasanya Lailatul Mubarakah adalah Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Mubarakah adalah sebutan lain untuk Lailatul Qadar. Nanti kalau baca di sirah ketika itu nanti di pulang dari Gua Hiro setelah mendapatkan wahyu Iqra, kemudian pulang ke rumah langsung dasiruni, kemudian turun saat lu dasiruni, setelah itu dasiruni dibawa ke Waraqah bin Naufal. Enggak, coba ada untuk baca lagi dasiruni, tapi habis itu setelah rasa takut hilang, kemudian diajak Khadijah ke Waraqah. Jadi ada jeda berapa lama? Fatrahnya. Ada khilaf ulama tentang masalah fatrah itu berapa lama. Ada yang mengatakan 40 hari, ada angka-angka yang lain. Kenapa dikatakan fatrah padahal ayat-ayat yang lain kan tidak langsung habis turun ayat ini langsung turun ayat yang lain. Seperti wadduha kan dikatakan marok atau makola kan. Rohmu tidak akan menjauhimu atau membiarkanmu sendiri seperti itu. Yeah. Nah, itu dikatakan fatrah juga ketika itu, karena ada jarak antara turun al-mudasir dengan ad-duha. Untuk apa? Yang pertama kali turun setelah fatrah ada sebagian pendapat ad-duha. Jadi ad-duha itu menurut sebagian ulama adalah surat pertama setelah fatrah. Setelah fatratul wahyi. Nah, pendapat yang kuat setelah fatratul wahyi dalam mudatsir. Jadi ketika setelah turun surat Alaq, Nabi mengharapkan turun ayat berikutnya, namun ternyata tidak turun-turun sampai lama. Berhari-hari, misalnya saja kita ambil 40 hari, maka 40 hari itu waktu yang lama. Sebulan. Dan padahal Nabi mengharapkan turunnya ada ayat-ayat lagi yang turun setelah itu. Gitu. Ini faedah kita tahu umum mau khusus. Faedah untuk nggak tahu ini kan dalam secara umum. Menjadi umum kan. Video umum. Faedahnya untuk menerapkan kaidah al-ibratu bi umumil alfaz. Kaidah kalau al-ibrah bi umumil lafzi atau bi umumil alfaz. Gimana kita bisa menerapkan kaidah ini? Bi umumil alfaz ini. Ya, kita perlu tahu umumul alfaz itu yang mana? Kita jelaskan umumul alfaz alif lam jim siyah lil istighraq. Macam mufrad mudhaf, jamak mudhaf. Nah, kita dengan kita tahu kaedah-kaedah tentang alfadul umum, nah, maka kita nanti bisa menerapkan kaedah al-ibratu bi umumi al-alfad. Nah, kalau kita tidak tahu umumi alfad itu yang mana, ya, maka kita tidak bisa menerapkan kaidah al-ibratu bi umumi al-alfaz. Ya, kembali ke kaidah 11, maka kaidah 11 ini kaidah tentang masalah memahami kata atau memahami kalimat. Rasanya untuk memahami sebuah kalimat atau sebuah kata, maka ada tiga metode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah dalalah mutabaqah, yaitu memahami satu kata utuh. Memahami satu kata itu secara utuh dengan seluruh unsur pembentuk kata itu sendiri. Contohnya rumah, maka kita bayangkan pondasi, tembok, atap, lengkap, isi, perabotan. Nah, ini ketika yang masuk di benak kita ketika kita membaca rumah adalah bayangan tadi, maka ini berarti kita berpikir dengan menggunakan dalalah mutabaqah. Tapi ketika disebut rumah, maka kita rumah mewah, maka kita bayangkan rasanya terdapat tembok yang bagus, keramik misalnya, yang terlintas dalam benak kita itu maka berarti kita berpikir menggunakan dalalah tadammun. Ketika ada orang mengatakan bahwa rumah ini sangat bagus, maka terlintas dalam pikiran kita, wah, arsiteknya pintar. Ada orang mengatakan, wah, rumah ini bagus sekali, ada rumah kok bagus sekali, maka yang terbayang dalam pikiran kita, wah, arsiteknya canggih. Ini adalah iltizam, karena yang namanya rumah itu mengharuskan adanya yang membuat rumah, arsitek, kemudian kuli bangunan, tukang, dan yang lainnya. Wa hadhil qaidatu min ajali qaidat tafsiri wa anfa'iha. Kaidah ini adalah termasuk kaidah tafsir yang paling penting dan paling manfaat. Dan kaidah ini mengharuskan kuwata fikrin, orang berpikir harus dengan sungguh-sungguh, wa husnul tadabbur, dan perenungan dengan baik, wa sihhata qasdin, dan niat yang benar. Fa innal ladzi anzalahu, maka sesungguhnya zat yang menurunkan Al-Qur'an, wal alim bi kulli syai', adalah zat yang mengetahui segala sesuatu, yang ilmunya meliputi apa yang meliputi apa yang dimuat oleh hati, wa matadammanatu al-ma'ani wa mayatba'uha, dan apa yang di dan makna apa yang terkandung dari satu lafaz dan apa yang mengikutinya, wa mayatba'uha, dan apa dampak setelah satu makna, wa yataqaddamuha, atau satu hal yang pasti mendahului makna tadi, wa tatawaqqafu hi alaihi, atau sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya makna tadi. Ya, maka landasan kita menggunakan dalalatul iltizam untuk membaca Al-Qur'an adalah karena kita berkeyakinan Allah adalah zat yang maha tahu, Allah maha tahu isi hati manusia dan apa yang dipikirkan oleh manusia ketika membaca satu kalimat. Allah sudah tahu. Bahwasanya ketika Allah memfirmankan begini, maka orang akan ada yang berpikiran demikian, demikian, demikian, demikian. Semuanya Allah tahu. Nanti orang akan mengatakan, oh berarti konsekuensinya demikian. Allah telah tahu itu semua. Dan ketika Allah biarkan, Allah tidak ngasih pagar, sekat-sekat supaya orang tidak keluar dari apa yang Allah kehendaki. Allah tidak ngasih pagar, Allah biarkan seperti itu, dan Allah tahu nanti orang akan menangkap, oh berarti konsekuensinya demikian. Namun ternyata Allah tidak memberikan penjelasan tambahan, maka ini menunjukkan bahasanya lazim atau konsekuensi dari satu kalimat yang ada dalam Al-Quran itu memang Allah akui. Walihadzal, karena itu ulama sepakat sahnya berdalil dengan lazim fi kalamillahi, karena dalam firman Allah, karena sebab ini, karena sebab Allah tahu apa yang dipikirkan oleh manusia, makna yang tertangkap dan dipikirkan oleh manusia ketika membaca satu kalimat. Allah tahu semua apa yang dipikirkan oleh manusia. Ternyata Allah tidak memberi ihtirazat, Allah tidak memberikan patokan-patokan, namun Allah biarkan. Oh, berarti memang Allah tidak menyalahkan jika seorang itu memahami dari ayat ini konsekuensi demikian dan demikian. Maka lazim dari konsekuensi dari firman Allah itu Allah ketahui. Telah Allah ketahui orang akan punya pikiran demikian ketika membaca ayat ini. Dan Allah telah tahu jauh hari sebelum Allah turunkan Al-Quran. Karena Allah maha mengetahui. Jadi sahnya berdalil dengan dalalah iltizam itu adalah karena kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah itu mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu ketika Allah katakan dalam Al-Quran kalian boleh makan dan minum, boleh berhubungan badan di malam hari bulan Ramadan, sampai terbit fajar, sampai jelas bagi kalian fajar. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya mandi junubnya setelah terbit fajar. Kalau boleh hubungan suami istri sampai yakin fajar terbit, maka ada orang yang praktek hubungan suami istri sampai menjelang subuh, detik-detik menjelang subuh. Apa konsekuensinya? Mandi junubnya setelah terdengar adzan atau setelah tibanya waktu sholat subuh. Allah tahu. Ketika Allah mengatakan demikian, orang akan menangkap demikian, dan Allah tidak ngasih ihtirazat, Allah tidak ngasih apa? Batasan yang sehingga orang itu tidak punya pemahaman. Jika memang pemahaman semacam ini tidak Allah kehendaki, maka tentu Allah akan memberikan batasan-batasan sehingga tidak muncul pemahaman semacam itu. Oleh karena itu, maka orang tidak boleh istidlal dengan lazim ucapan manusia. Orang tidak boleh membuat kesimpulan. Di antara cara berpikir yang salah adalah membuat kesimpulan, ya, membuat kesimpulan dengan lazim perkataan manusia. Sampai kita tanyakan terlebih dahulu, kalimat Anda semacam ini saya tangkap maknanya demikian, apakah memang Anda bermaksud demikian? Nah, kalau dia mengatakan iya, nah tidak masalah. Kalau mengatakan tidak, itu kan pikiran Anda saja. Maka kalau lazim lazim dari perkataan manusia, apalagi perbuatan manusia, itu tidak bisa dibuat kesimpulan. Sebagaimana cerita seorang syekh dengan muridnya masalah menata sandal. Ada seorang syekh yang, ada seorang ustadz atau kiai yang punya pengajian, dia tugasi muridnya untuk, ada muridnya yang digilir berjadwal untuk balikkan sandalnya. Semula menghadap ke sini supaya nggak ada keluar, sehingga guru syekh tersebut kalau mau keluar tinggal pakai sandal. Nah, ditugasi, digilir, tolong dijadwal. Namun ketika ternyata satu hari, satu ketika dia mau keluar, kok sandalnya belum dibalik, maka apa yang dia katakan? Ya, dia katakan, aina at-tilmid al-kafir, mana ini murid yang kafir ini, kok sandal saya enggak dibalik? Maka yang bertugas yang untuk balik sandal kemudian ngacung, saya ya syekh, ana ya syekh. Tapi sebelumnya kenapa Anda katakan aina tilmid al-kafir? Kenapa Anda kafirkan saya? Maka sang guru berdalil dengan iltiza. Berdalil dengan lazim, lazimul fi'il. Nah, saya kan dah ngasih perintah supaya sandal saya dibalik oleh murid yang telah dijadwal. Ya, kamu tidak balik sandal berarti tidak menghormati perintahku. Kamu tidak menghormati perintahku berarti engkau tidak menghormati ilmu yang aku bawa. Nah, dan ilmu yang aku bawa adalah Quran dan Sunnah. Nah, maka tidak menghormati ilmu yang aku bawa berarti tidak menghormati Nabi. Karena aku mengajarkan ajaran Nabi, tidak menghormati Nabi berarti melecehkan Allah. Tidak melecehkan Allah berarti kafir. Melecehkan Allah berarti kafir. Maka ini berarti ujungnya kafir. Ini namanya dalalah iltizam. Ini namanya dalalah iltizam. Namun dalalah iltizam dengan perbuatan manusia, dalalah iltizam dengan perkataan manusia, ini tidak boleh. Di antara cara berpikir yang salah adalah menilai seseorang dengan dalalah iltizam dari perkataannya atau dari perbuatannya. Kenapa tidak boleh? Karena manusia tidak sebagaimana Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan ditangkap orang jika saya berbicara demikian? Karena manusia tidak tahu apa yang akan ada dalam pikiran orang jika saya berkata demikian dan saya berbuat demikian. Oleh karena itu tidak bisa seorang itu berdaya dengan menggunakan dalalah iltizam untuk memahami perkataan atau perbuatan orang sampai ditanyakan kepadanya apakah benar konsekuensi dari perkataan tersebut adalah demikian. Wa tariq ila suluki hadzal asal annafi, dan cara untuk menempuh kaidah yang sangat manfaat ini, antafham adalah engkau pahami madalah al-lafzu minal ma'ani, makna atau pesan yang terkandung dalam satu kata. Jika Anda telah memahami pesan yang ada di balik satu kata tersebut dengan pemahaman yang baik, maka pikirkanlah berbagai hal yang tatawaqqafu 'alaiha, yang sangat bergantung dengan perkara, dengan pesan-pesan tadi. Seandainya pesan tadi tidak ada, perkara ini tidak akan ada. Wala tahsul, tidak akan terwujud tanpa makna-makna tadi. Wa mayyashtaritulah, dan apa saja yang menjadi syarat untuk terwujudnya perkara-perkara tadi. Wa kadzalika, demikian juga fakir fikirkanlah fi ma yatartab 'alaiha, dampaknya. Wa ma yatafa'u 'alaiha, dan derivatnya. Wain bani alaiha, dan terbangun di atasnya. Wala tazalu, dan tidak lenti-henti Anda memikirkan perkara-perkara ini sehingga ada pada Anda malakatun jayidatun, kemampuan yang baik, fil ghaus, untuk menyelam, fil ghaus, untuk menyelami makna-makna yang lembut, karena Al-Quran itu adalah kebenaran dan konsekuensi dari kebenaran adalah kebenaran. Dan apa yang bermetakof alal haq, dan sesuatu yang sangat bergantung dengan kebenaran, maka dia juga kebenaran, dan derivat dari kebenaran adalah sebuah kebenaran. Siapa yang diberikan taufik untuk menempuh jalan ini dan Allah berikan padanya taufik dan cahaya, akan terbuka baginya ilmu yang sangat bermanfaat dan pengetahuan yang sangat penting. Dan kami akan contohkan penerapan kaidah ini amsilatan dengan beberapa contoh yang berfungsi untuk memperjelas kaidah. Contoh penerapan kaidah ini dalam untuk nama dan sifat Allah, di antara nama Allah yang terindah adalah Ar-Rahmanur Rahim. Fa'innaha, maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini tadulu menunjukkan bilafdhiha, lafadznya. Lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan ala wasfi birahmah, bahasanya Allah memiliki sifat kasih sayang. Wasi'at rahmati, dan kasih sayang untuk itu luas. Fa'idha fa'imta, jika telah Anda faham bahasanya kasih sayang Allah itu tidak disurupai oleh kasih sayang satupun makhluknya. Ya wasfu thabit, dan rahmat adalah sifat Allah yang benar-benar ada pada Allah, dan Allah memberikan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, maka tidak ada satupun makhluk yang terbebas, yang lepas dari rahmat Allah meskipun sekejap mata. Arafta, maka engkau tahu anna hadzal wasfa, bahasanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan bahasanya Allah adalah hidup dengan hidup yang sempurna, dan dia adalah zat yang maha kuasa dengan kuasa yang sempurna. dan ilmunya meliputi segala sesuatu, kehendaknya pasti terjadi, dan hikmah Allah adalah hikmah yang sempurna. Kenapa bisa kita simpulkan demikian? Karena rahmat Allah itu tatawakaf, tergantung dengan ini semua. Maka ini contoh dalalah iltizam dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalalah iltizam dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Ya dulu ala kamali hayati. Pasti hidup Allah adalah hidup yang sempurna. Ya, karena hidup yang bisa menyayangi. Kalau orang itu hidupnya tidak sempurna, ya, maka dia hidup namun tidak punya kasih sayang pada pihak-pihak yang lain. Dia adalah zat yang kamal kudrati, kekuasaannya sempurna. Kalau berkehendak untuk menyayangi si A, maka kehendak Allah pasti tidak meleset. Sumastatulalta kemudian kau bertanya dengan betapa luasnya kasih sayang Allah untuk menyimpulkan bahwa syariat Allah adalah cahaya dan rahmat. Oleh karena itu Allah seringkali memberikan alasan berbagai hukum syariat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya, li'annaha, karena hukum-hukum syariat adalah konsekuensi dari kasih sayang Allah dan dampak dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh dari iltizam yang lain, jika Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang yang besar, maka ini menunjukkan bahasanya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dan cahaya. Peminha, contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan, menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menimpanya, mendapatkannya. Wa idza hakamtum, jika kalian memutuskan perkara di antara manusia, adalah kalian putuskan dengan adil. Maka jika Anda telah paham bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah seluruhnya kepada orang yang berhak menerimanya, maka Anda bisa berdalil dengan hal ini tentang wajibnya menjaga dan mengamankan amanah. Wa adam idha'atiha, dan tidak menyanyikan amanah dan tidak meremehkannya dan tidak melampaui batas padanya. Dan adalah ini adalah wa an la yatimu al-ada'u li ahliha illa bidzalika. Sesungguhnya tidaklah pelaksanaan salat tersebut atau pelaksanaan keadilan tersebut bukan keadilan, penunaian amanah. Wa an la yatimu al-ada' li ahliha, sesungguhnya tidaklah sempurna penunaian amanah kepada orang yang berhak illa bidzalika, kecuali jika orang tersebut menjaga amanah. Maka ada ayat yang mengatakan Allah memerintahkan untuk menjaga, menunaikan amanah. Maka adalah iltizamnya apa? Wajib menjaga amanah. Karena orang tidak mungkin bisa menunaikan amanah jika amanah yang dia dapatkan tidak dia jaga dengan baik. Wa'idha fahim, dan jadikan Anda faham bahasanya perintah Allah bila hukmi bainan nas, untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan adil, istadlal tabidhalika, engkau bisa berdalil dengan hal itu untuk mengatakan bahasa setiap hakim di antara manusia dalam perkara besar ataupun perkara remeh, labudah haruslah seorang yang alim mengetahui bima yahkumu bih, dengan hukuman yang dia tetapkan. Fa'inkana hakiman aman, maka jika dia adalah seorang hakim yang luas cakupannya, fala buddha, maka haruslah dia mempelajari ilmu yang menyebabkan dia layak untuk menjabat jabatan tersebut. Namun jika hakiman dia adalah hanya seorang hakim untuk sebagian perkara parsial, semacam pertengkaran di antara suami istri, di mana Allah perintahkan untuk mengutus hakam juru runding dari keluarga suami dan juru runding dari keluarga istri, Fala buddha, maka haruslah ayakuna arifan, dia mengetahui dengan perkara-perkara ini yang dia ingin untuk memutuskan hukum dengannya. Sehingga dia mengetahui jalan yang akan mengantarkannya kepada kepadanya, kepada kaidah ini. Maka ayat berikutnya adalah perintah untuk memutuskan secara hatil di antara ahli kitab dengan menggunakan yang tadi ada perintah wa idza hakamta bainan nasi antakum bil adl. Ada perintah untuk menetapkan memutuskan hukum dengan adil. Maka konsekuensinya apa? Yang jadi hakim yang memutuskan hukum adalah haruslah seorang yang punya penguasaan yang bagus terhadap hukum-hukum syariat, sehingga dia bisa memutuskan hukum di antara manusia dengan adil. Wa bihadza wa bi ainihi, dan dengan kaidah ini semata kita berdalil menunjukkan wajibnya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah fardu ain fi kulli amrin, dalam semua perkara yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Karena Allah memerintahkan kita dengan banyak perintah dan larang kita dari banyak larangan. Dan satu hal yang diketahui bahasanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ya tawakof, sangat tergantung ala ma'rifatihi wa ilmihi, akan pengetahuan tentang ilmu agama dan ya penguasaan tentang ilmu agama. Fakaifa yatasawwaf, bagaimana bisa kita bayangkan seorang yang jahil, yang tasil, mentaati perkara yang tidak dia kenal. Aidal amra alladhi ya'rifu, atau dia tinggalkan perkara yang dia ketahui, tidak ditampilkan, tidak disampaikan. Fakaifa yatasawwaf, bagaimana bisa dibayangkan ada seorang yang jahil, seorang yang tidak tahu hukum-hukum agama, untuk bisa mentaati perintah yang tidak dia ketahui, atau dia biarkan perkara bid'ah yang telah dia ketahui. Ya da'ul amru ala dia ya'rifuhu, dia tinggalkan perkara yang telah dia ketahui. Maka ada kewajiban untuk bertakwa. Kita semua punya kewajiban untuk bertakwa, dan takwa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka dalalah iltizam dari kewajiban bertakwa adalah wajibnya thalabul ilm. Dalalah iltizam dari kewajiban untuk bertakwa adalah wajibnya mencari ilmu. Karena bagaimanakah mungkin orang akan menjalankan perintah jika dia tidak tahu apa yang diperintahkan? Dan bagaimanakah seorang itu akan meninggalkan satu perkara yang dilarang jika dia tidak tahu perkara apa yang dia larang, perkara apa saja yang dilarang. Fakaifa yatasawwaf, maka bagaimanakah bisa kita bayangkan adanya seorang yang tidak tahu perintah bisa mentaati perintah yang tidak dia ketahui. Dan bagaimanakah seorang yang mau bertakwa menjauhi larangan, dia bisa meninggalkan larangan, perkara yang dilarang, yang itu kurang lah ya. Fakaifa yatasawwar yamtasilu ayamtasila al-jahilu al-amru alladhi la ya'rifuhu aw yata al-amru alladhi la ya'rifuhu. Kalau tanpa la, aneh kan? Tempat itu ada ya. Ini perlu ada la. Maka ada kewajiban untuk yang namanya kewajiban menjauhi larangan ini, syaratnya adalah tahu hal apa yang saja yang dilarang. Dan syarat untuk bisa melaksanakan perintah adalah mengetahui hal apa saja yang diperintah. Tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan ada orang, ada seorang yang bisa menjalankan perintah padahal dia tidak tahu diperintahkan apa. Ada laksanakan perintahku. Nah, perintah seorang bos kepada pembantunya, pada bawahannya. Perintah yang mana kan ditanya? Perintah yang mana? Pokoknya perintahku. Adakah orang yang bisa taat melaksanakan perintah? Tidak bisa. Ada seorang yang mengatakan, jangan main-main dengan larang dengan hal-hal yang telah aku larang. Yang Anda larang yang mana? Ya pokoknya yang saya larang. Tapi enggak tahu. Orang tersebut enggak tahu apa yang dilarang. Maka enggak mungkin bisa kita bayangkan orang ini bisa menjauhi larangan. Wakadzalika demikian pula perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan, untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu ya tawakaf, tergantung. Alal ilmi bil ma'ruf, harus tahu dulu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Ya murabi hadha, supaya bisa diperintahkan hal yang ma'ruf dan supaya bisa dilarang hal yang mungkar. Fama la yatimu al wajib ila bi fa'u wajib, sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka dengannya tersebut hukumnya wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan terwujud kecuali setelah orang itu belajar mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Maka belajar mana yang ma'ruf, mana yang mungkar hukumnya wajib. Wa ma la yasul taqul manhi anhu, dan sesuatu yang tidak mungkin bisa meninggalkan hal yang dilarang kecuali dengannya, fa wajibun, maka itu adalah sebuah kewajiban. Orang itu tidak akan bisa meninggalkan hal yang dilarang sampai mengetahui apa yang dilarang. Maka mengetahui apa yang dilarang adalah sebuah kewajiban. Fal ilmu, maka pengetahuan tentang ilmu dan amal soleh itu lebih didahulukan daripada melaksanakan amal soleh. Wal ilmu bidhiddi dzalika muqaddamun ala tarkihi, dan pengetahuan tentang kebalikan dari iman dan amal soleh itu kebalikan dari iman dan amal soleh itu kekafiran, maka pengetahuan tentang kekafiran itu lebih didahulukan daripada meninggalkan kekafiran. Listihalati, karena satu hal yang mustahil seorang hamba meninggalkan sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka tidak mungkin seorang hamba itu bisa meninggalkan sesuatu dengan sengaja, meninggalkan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah, dan dia tidak tahu sesuatu apakah yang harus dia tinggalkan. Catatan kaki, makna kalimat ini, tidak mungkin terwujud al-kafu anil mungkar, mencegah dari kemungkaran, menahan diri dari perbuatannya mungkar dan kejahatan, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah wa ta'abudan, dan beribadah bitaki dengan meninggalkan kemungkaran, kecuali setelah memiliki ilmu dan pengetahuan kalau hal tersebut adalah sebuah kemungkaran. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu dalalah iltizamnya, Pak. Dalalah iltizam, di antara dalalah iltizam dari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajibnya menuntut ilmu. Memindalika, contoh yang lain, bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama sebagai saksi. Oh, belum ya. Memindalika, di antara itu ada perintah untuk berjihad, motivasi untuk berjihad. Konsekuensi dari perintah berjihad adalah perintah memerintahkan segala sesuatu yang jihad tidak akan terwujud kecuali dengannya. Belajar menimba atau memanah, berkendaraan, menggunakan berbagai alat dan berbagai sonaat, berbagai piranti. Ma'ana dzalika kullaha, di samping hal itu seluruhnya sebenarnya sudah termasuk dalam dalalah mutabaqah untuk firman Allah, dan siapkan untuk mereka kekuatan yang mampu dan kalian miliki. Fa'innaha, maka ayat ini tatanawal mencakup semua perintah untuk menyiapkan kekuatan secara akal, secara badan, secara politik dan semacamnya. Maka ada perintah kewajiban berjihad. Dalalah iltizam dari perintah berjihad itu apa? Belajar memanah, belajar menembak. di antaranya. Contoh yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai saksi atas keesaan Allah, dan Allah gandengkan persaksian para ulama dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Maka ini menunjukkan bahasanya ulama pada dasarnya adalah orang yang saleh yang bisa dipercaya, dan bahasanya mereka adalah hujah dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang mendustakan, bimanzilatihi sebagaimana kedudukan ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya. Pemindali ke contoh yang lain adalah permohonan para ibadur rahman kepada Rabb mereka supaya menjadikan mereka sebagai lil mutaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Yang tadi ini menunjukkan harus ada permintaan kepada Allah untuk terwujudnya semua perkara yang al-imamah, kepemimpinan dalam agama itu tidak akan terwujud kecuali dengannya. Maka berarti meminta tambahan ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang penting, amal soleh, dan akhlak yang utama. Lianna su'al al-abdi, karena permohonan seorang hamba kepada Rabbnya, syai'an, meminta sesuatu, adalah permohonan kepada Allah untuk terwujudnya satu perkara dan terwujudnya satu hal yang tidaklah akan satu hal tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sebagaimana jika ada seorang yang mohon kepada Allah surga dan mohon perlindungan dari api neraka, maka yang tadi konsekuensinya adalah meminta segala amal yang mendekatkan diri kepada surga dan menjauhkan diri dari neraka. Contoh dalalah iltizam dari meminta surga. Meminta surga itu dalalah iltizamnya adalah meminta semua amal yang mendukung orang ini untuk masuk surga. Wa min dzalika, demikian juga perintah untuk melakukan kesolehan dan perbaikan dan pujian Allah untuk orang-orang yang muslihin, melakukan perbaikan, dan Allah beritakan bahasanya tidak akan baik jerih payah orang-orang yang rusak. Fa istadalu bidzalika, maka hal ini bisa jadikan dalil bahasanya segala perkara yang itu baik untuk hamba terkait dengan perkara agama ataupun perkara dunia, maka semua perkara yang membantu hal ini, maka itu termasuk dalam firman Allah yang memerintahkan untuk melakukan sholat dan islah dan memotivasinya. Dan sebenarnya segala keburukan, segala bahaya dan kejelekan, fa'inna dakhilun fi nahyihi wa tahdhiri anhu, maka itu termasuk dalam larangan Allah dan Allah telah peringatkan darinya. Wa ana yajibu, dan sunnya wajib hukumnya tahsil mewujudkan apa yang kesolehan dan perbaikan yang bermanfaat kepada kepadanya, bihasa bistita'atil abdi, berbanding lurus dengan kemampuan hamba. Allah berfirman menciptakan perkataan Su'aib kepada kaumnya, sunnya aku tidaklah ingin ilal islah kecuali memperbaiki keadaan, mas tata'tu, semaksimal yang bisa saya lakukan. Maka ada perintah untuk memperbaiki bumi, larangan untuk memperbaiki bumi, larangan untuk merusak bumi, dan konsekuensi dari merusak bumi itu apa? Ya, segala sesuatu yang berbahaya, segala bentuk maksiat, maka larangan merusak bumi sama dengan larangan untuk melakukan maksiat dengan berbagai bentuknya. Ya, demikian kurang lebih yang bisa saya baca dalam kesempatan sore hari ini. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Setiap kata dalam Al-Qur'an itu semuanya punya tiga dalalah. Ya, semua kata. Semua kata itu punya dalalah. Kecuali kata-kata yang tidak punya makna. Selama kata itu punya makna, maka dia punya dalalah mutabaqah. Hanya kata yang tidak punya makna yang tidak itu. Meja itu punya dalalah mutabaqah. Oh, ini kakinya empat, papan, nah, bentuknya begini. Berarti kalau mau tafsirkan itu harus dikasih tahu, misalkan kata jadi meja itu dalam tabaqahnya ini, dalalah dalamnya ini, dalalah tulisannya juga ini. Kalau kalau antum sudah menjelaskan makna kata ini secara mutabaqah, enggak perlu menjelaskan tadamun. Enggak perlu menjelaskan tadamun. Berarti pilih salah satu. Kalau mutabaqah dengan tadamun, pilih salah satu. Ada orang menjelaskan rumah itu begini. Yang namanya rumah itu begini. Ya enggak perlu lah kita tadamun. Ketika kemudian kita kata rumah mewah, maka kemudian dalam bayangan kita, maka kemudian dijelaskan rumah mewah tersebut semuanya berkeramik misalnya. Nah, ini namanya dalalah tadamun. Ya, maka kalau orang itu sudah menyebutkan dalalah mutabaqah untuk satu kata, tidak perlu dia menyebutkan dalalah tadamun. Apa yang mutasabihah dari ayat itu? Segala sesuatunya itu. Hah? Kalau saya kan mikirnya ke semua segala sesuatu itu. Saya contohnya kayak surga itu kan tidak biasa. Ya? Jadi kan di surat itu dikatakan segala sesuatu biasa. Segala sesuatu binasa kecuali Allah, itu tidak mutasabihat. Ya, tidak bisa kita katakan mutasabihat, karena sesuatu memang seluruh makhluk selain Allah itu binasa. Kecuali yang Allah kecualikan. Nah, Allah kecualikan surga, Allah kecualikan neraka. Tidak ada mutasabihat di sini. Kecuali kan tidak harus dengan satu ayat. Kan untuk membuat pengecualian tidak hanya dengan satu ayat. Ayat yang lain juga dilihat. Yang namanya memahami sesuatu itu kumpulkan semua hal yang terkait dengan itu dipahami. Maka itu akan menimbulkan kesimpulan yang bagus. Kalau orang itu cuma mau lihat ini tok, kemudian tutup mata dengan yang lainnya, ya pusing semua. Nah, itu di situ enggak ada. Loh, di lain dalil ada. Ya, ini kan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.